Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayyuhal mushahidun kiram wal mustamilun kiram, wa ikhwani al-hibba, para pendengar maupun para pemirsa TV Roja, dan saudaraku di mana saja antum berada, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Wa wasalna ila ad-dars ats-tsalits asyar. Kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-13, yaitu kitab Durusul Lughah Mujallad ats-tsalits, jilid yang ketiga. Wa qara'na hadha ad-dars. Kita sudah baca pelajaran ini, yaitu berbentuk al-hiwar, dan juga kita sudah masuk tapi belum rampung, yaitu nau' min al-muraja'ah an-nahwiyah, yaitu semacam muraja'ah, yaitu mengulang kembali kaedah-kaedah nahu yang sudah kita pelajari, yang terdapat di dalam nas ini, yaitu pelajaran yang ke-13. Ini belum selesai ya, belum selesai pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan kaedah yang sudah kita pelajari. Tapi ada baiknya kita ulang kembali bacaan ini sekalian kaedah yang belum saya tanya. InsyaAllah kami ajukan pertanyaan tersebut kepada antum sekalian. Ya, nah oleh itu saya kira tidak perlu ada rasa apa, rasa takut atau rasa kurang pede. Namanya kita belajar, kalau salah itu satu hal yang biasa. Ya, nanti diluruskan atau diberitahukan mana yang salah, mana yang benar. Ya. Tapi tafadhal sayang-sayang, kena waktu juga yang membatasi kita. Sekolah khair, kita berikan kesempatan langsung kepada pendengar dan pemirsa Roja TV di line telepon 0218236543. Silakan, Anda bisa membuka di pelajaran ke-13 ya, di halaman 103 atau 104 di buku jilid yang ke-3. Hiwar yang terdapat di Darsus Salis Asyara kita baca kembali, diulang kembali. Kemudian nanti ada pertanyaan terkait dengan kaidah yang terdapat dalam nas yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdillah. Ahlan di Surabaya. Ya, ahlan wa sahlan bikum. Ahlan bik. طيب نعم تفضلي يا أم عبد الله. dari awal Ustaz. Iya, طيب من mana awal? Ada susali sama syarof. Nعم. Al Hasan. Ya Ustaz, lam akan tersal amsi jahidan. Kami dari sum. Ikhlahu marota ukhra. Afamu insya Allah. Hudu dafatirakum. Ya mulut terapi dafatirohum Muhammadun lam ajik daftari ya ustali al-mujarisu ibhad jahidan tajidu insyaAllah wadu bilafin asfaro alaysa kanalik Muhammadun salam bahwada aliyun bibai wajuru juritu ayat kurang al-mujarisu liat khul. Taib yakfi soal. Bala ha huwa dha. Bala ini adalah harful jawab. Ya, harful jawab. Yang ditanya adalah ha huwa dha. Ini jumlah apa ini? Ayu jumlah? Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti tatakawwan minal mubtada wal khabar, terdiri pada mubtada subjek atau subjek dan khabar pelengkap atau penderita apa predikat. Baik, soal aina al mubtada wa aina al khabar. huja, Ustaz. Hah? Huja. Huwa mubtada. Taib. Zanya sebagai apa? Khobar. Khobar. Za itu apa sih? Isim apa itu Iza? Khobarnya ha. Hah? Mana khobarnya? Ha. Khobarnya za. Za atau ha? Za. Tapi ayu isim ada. Isim apa itu? Za. Internet pemilik yang mempunyai isim apa? Yang mempunyai yang. Pemilik za is min asma'il khamsah ini? Asma'ul khamsah ini ada. Taib. Kalau di asma'ul khamsah berarti salah satu syarat yang harus terpenuhi asma'ul khamsah, dia harus diidhafahkan kepada selain ya mutakallim kan? Mana mudhaf ilainya? Mafruf, dihilangkan. Oh, dihilangkan. Kenapa kok bisa dihilangkan? Memang ada asma'ul khamsa yang mudhaf ilainya boleh dibuang. Kembali ke ha. Kembali ke ha. Ha itu apa sih? Baik, nanti kita akan tanyakan kepada peserta lainnya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Ai jumlah ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib, aynal mubtada? Rajulun. Taib, wa aynal khabar? Yuridu. Khabarnya yuridu. Ini ada jumlah fi'liyah, Ustaz. Oh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Jadi kalau jumlah fi'liyah, rajul jadi apa? Fa'il. Jumlah fi'liyah, fa'il. Fa'il. Fa'il. Bolehkah fa'il terletak set? Hah? Fa'il dulu baru fi'il. Oh iya. Iya. Mubtada. Taib, yang saya tanya adalah khabarnya. Ayat khula. Yuridnya? Fi'il apa itu? Yuridu ya, yuridu, khabarnya yuridu. Khabar yuridu. Jumlah fi'liya. Khabarnya jumlah fi'liya. Jumlah fi'liya, bukan jumlah ismiya. Khabarnya, ya. Oh, khabarnya jumlah fi'liya. Taib bil babi? Sebagai apa dia? Khobar ya, khobar. Hah? Nah ini khobar mana jadi ini? Baik, tidak masalah, tidak masalah. Nanti kita akan tanyakan kembali yang lainnya. Taib, yuridu an yadkhula. Taib. Taib, yakfi hadha. Insyaallah, coba kita dengar dari pendengar maupun pemirsa TV Raja yang lainnya. Taib, ahsan, labas. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Ma'abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Dan mungkin jawaban-jawaban yang tadi atau pertanyaan akan disampaikan kembali. Umi bisa mencoba kembali nanti pada kesempatan berikutnya. Setelah kita terima kembali mungkin 1-2 penelpon, silakan di 021-823-6543. Masih dalam pertanyaan terkait dengan hiwar dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam nas, silakan. Jadi 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Abdurrahman di Padang. Ahlan, Abu Abdurrahman, silakan. Iya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Baik, tafadhal iqra mara tsaniyah. Mungkin taqra awal. Ha? Min aina? Baik, la bas taqra min awal. Sekali melatih baca. Dari awal. Naam, iqra min awal. Ad-dars ats-tsalitsa 'asyara. الدرس الثالث عشر. نعم. الحسن يا أستاذ لم أفهم درس الأمس جيدا. المدرس اقرأ مرة أخرى. اقرأه هذا الضمير يا اقرأه. اقرأه مرة أخرى. الله. خذوا دفاتركم. أعد أعد اقرأه مرة أخرى. اقرأه مرة أخرى تفهمه إن شاء الله. نعم. خذوا دفاتركم. جيد. يأخذ الطلاب دفاتركم. محمد لم أجد دفتري يا أستاذ. المدرس بحث جيدا تجده إن شاء الله. هو أكثر. هو بدو. هو ذو غلاف. نعم. أصفر. أليس كذلك؟ بلى. هو ذو غلاف. ذو غلاف أصفر أو أصفر. هو ذو. هذا نعت لذو أصفر نعت لغلاف يا نعم تلبت بات يا أليس محمد بلا ما هو ذا نعم علي بالباب رجل أن يدخل طيب نعم السؤال tadi sudah disebutkan ها هو ذا itu jumlah ismiya هل هذا صحيح Hal jawab ha? Tadi ditanya kepada Umar Abdullah ha huwa dha qalat ya jumlah al-ismiya hal al jawab sahih jawabnya betul sahih taib aina al mubtada wa aina al khabar mubtadanya huwa naam khabarnya khabarnya hadza za za za za itu ai isim isim apa isim isyarat isim isyarat taib jayid asluhu asalnya apa gimana Ustaz asal kalimatnya apa ha huwa hadza asalnya hadza huwa hadza itu asalnya huwa hadza kemudian hanya dipisah ha itu litanbih jadi ha huwa dha nah ha huwa dha itu sudah merupakan apa takbir baku ya nah jadi ha itu asal hadza dipis kemudian di tengah-tengahnya ada huwa jadi ha huwa dha ini dia ya dha itu al ismi syarah jayid Taib. Kemudian selanjutnya bil babi rajulan yuridu an yadkhula. Ai jumlah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina al mubtada? Mubtada rajulun. Rajulun. Aina al khabar? Bil babi. Bil babi. Jayid. Kenapa khabarnya dulu kan? Karena rajulunnya nakira. Kemudian khabarnya? Khabarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Naam. Jar majrur. Jar majrur. Betul. Umumnya kalau khabarnya syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, nah itu wajib diakhirkan. Tapi kalau nakirahnya sudah mausuf itu tidak wajib. boleh diletakkan di awal, boleh tidak. Contohnya rajulun karimun fil baiti. Nah, tapi umumnya diakhirkan fil baiti rajulun karimun. Iya, kecuali kalau dia nakira ghairu mausuf. Rajulun kari, rajulun fil baiti, hadza laysa. La yasih. As-sahih fil baiti rajulun. Nah. Iya, karena dia ghairu mausuf, tidak disifati, mesti di fil baiti rajulun. Tidak boleh rajulun fil baiti karena nakira ghairu mausuf. Ghairu mausufa tanpa disifati. Tapi kalau disifati rajulun karimun fil baiti hadza yajuz. Tapi umumnya digunakan apa? Khabarnya dulu kan karena syubul jumlah. Taib. Nah, timbul pertanyaan di sini, ada yuridu. Ini fi'il mudhari, sahih? Sahih. Taib, mana fa'ilnya? Rajulun. Rajulun. Bolehkah fa'il dulu baru fi'il? Tadi kan rajul kan mubtada. Kok bisa jadi fa'il? Iya, Ustaz. Tadi, sekarang pertanyaannya mana fa'il yuridu? Fa'il yuridu rajulun. Kalau rajulun, tadi rajulun jadi mubtada. Mana bisa mubtada sekaligus fa'il? Kalau dia mubtada, mubtada, fa'il, fa'il, ah? Kalau dia tidak bisa langsung ada menjadi jumlah atau jumlah fi'liyah gitu. Iya, yurid ini memang jumlah fi'liyah, mesti ada fi'il dan fa'ilnya. Setiap fi'il berarti jumlah fi'liyah, itu saja. Setiap fi'il dia dikatakan jumlah fi'liyah. Kenapa demikian? Karena likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, fa'iluh imma an yakuna zahira wa imma an yakuna mudmara. Nah, fa'ilnya ada kalanya isim zahir, ada kalanya apa? Dhamir. Kata ganti. Ya, dan kata ganti ada kalanya barizah, dhamir baris, dhamir nyata, ada dhamir mustatir, tersembunyi. Nah, di sini untuk mengetahui fa'il, kalau di depannya tidak ada isim marfu, berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, adakah setelahnya yuridu isim marfu? Tidak ada. Enggak bisa an yadkhula itu sebagai fa'il. Ya. Dari si makna juga enggak masuk. Nah, kalau tidak ada berarti dia fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Huwa mana kembali? Kembali pada rajul. Rajul. Iya. Jadi menjawabnya gini, Pak. Iya. Dhamirnya mustatir gitu. Iya, iya. Aina fa'il yurid? Naqul fa'iluhu dhamirun mustatir. Dhamir itu kata ganti yang tersembunyi kembali kepada rajul. Sama seperti kita mengatakan apa? Muhammadun, mana fa'ilnya? Ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il. Muhammadun. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Muhammadun. Tapi kalau kalimat ini atau jumlah ini dibalik, Muhammadun ja'a. Mana fa'il ja'a? Huwa. Dhamir huwa. Enggak bisa Muhammad. Muhammad sudah diletakkan di awal sebagai mubtada. Iya kan? Nah, jadi fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali pada Muhammad. Nah. Tapi demikian juga di sini. Nah, fa'il yuridu adalah dhamir mustatir takdirnya huwa kembali pada rajul. An yadkhula. Nah, itu an itu huruf apa ya? Harfun nasbin. Harfun nasbin, ya, huruf yang menasabkan atau harfun nasibun atau harfun nasbin, huruf yang menasabkan. Nah, taib menasabkan fil mudhari. Jadi fil mudhari mansub. Taib aina fa'il yadkhul? Fa'il dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiru huwa juga kembali kepada rajul. Iya. Nah, kemudian masdar muawwal daripada an dan fi'il. An yadkhula. Nah, itu dikembalikan kepada masdar bunyinya apa? Ad-dukhul kan? Iya. Asama yuridu an yadkhula ay yuridu ad-dukhula. Jadi boleh digunakan masdar, boleh menggunakan masdar sharih. Itu masdar yang nyata ad-dukhul atau masdar muawwal. Ya, masdar muawwal adalah an dan fi'il. Ya, ditakwilkan atau dikembali kepada masdar. Nah, kemudian di sini ada kalimat jumlah fi'liyah, yuridu an yadkhula, jumlah yurid fi'il fa'il serta maf'ulnya dalam bentuk masdar muawwal. Kalimat itu kedudukan sebagai apa posisinya sini? Kalimat yadkhula, Ustaz. Yuridu an yadkhula. Itu kan jumlah fi'liyah semua kan? Yuridu an yadkhula, yuridu fi'il, fa'ilnya mudhamir mustatir, an yadkhula, maf'ul pada yurid. Maf'ul bagi yurid. Nah, jumlah fi'liyah itu sebagai apa? Wal jumlatu minal fi'li yurid wa fa'ilihi. Ha? Mubtada juga ini, Ustaz. Mubtada. Tidak bisa mubtada dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, itu ada kaedah. Ha? Ya, secara umum al-jumlah allati taqa ba'da an-nakirah na'at wal jumlah allati taqa ba'da al-ma'rifah hal. Nah, ini na'at daripada yuri rajul. Nah, di pintu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ya, yang mana? Baru dijelaskan yuridu an yadkhula, laki-laki yang ingin mah masuk. Ya. Asalnya apa? Rajulun yuridu an yadkhula bil babi. Ya kan gitu. Susunan aslinya. Rajulun yuridu an yadkhula bil babi. Seorang laki-laki yang ingin masuk berada di pintu. Ada di pintu. Nah. Mafhum? Insyaallah. Baik. Iya. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Abdurrahman dari Padang, barakallahu fik, dan jazakallah khair atas interaksinya. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, dan juga ada ikhwah kita saat yang ada di studio, mungkin kita berikan kesempatan juga. Sudah lama untuk membaca. Fadli ya akhi, fadl. Al-mudarris liyadkhul ar-rajul أنا ممرض في مستشفى الجامعة. أريد شكل شكل بارسك. أنا ممرض في مستشفى الجامعة. نعم. أريد أن آخذ الطلاب الجدد للتطعيم. نعم. شكل. للتطعيم. نعم. خذهم ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى. واصل القراءة. ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى وليرجعوا بعد التطعيم. طيب جيد يكفي. نعم. أنا ممرض في مستشفى الجامعة. أي جملة؟ اسمية أستاذ. جملة اسمية. أين خبر؟ أنا. أين مبتدأ؟ ممرض. مبتدا ممرض خبر انا. خبر انا عفوا مبتدا انا في مستشفى خبر في مستشفى خبر. طيب ممرض ممرض بدل استاذ بدل dari mana انا betul yakin itu badal apa itu? Nah, mumarrid. Saya. Ana talibun, ana tajirun. Nah, Masya Allah. Jadi kalimat yang simpel dan praktis terkadang bisa juga membingungkan ya. Khabar na'am. Sahih. Karena antum lihat ada fi mustashfanya ya. Iya. Ana mumarridun. Ana mubtada, mumarridnya khabar. Sedangkan fi mustashfal jami'ati itu syibul jumlah ada na'at daripada mumarrid. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa jumlah ba'dan nakirah termasuk syibul jumlah ba'dan nakirah itu na'at. Ini juga mungkin perlu juga dijelaskan ya. sedikit ya sebelum dilanjutkan ini. Kayaknya banyak yang iya. Saya ana ati misal masalan. Nah. Ra'aitu. Rajulan. Mada yal'ab. Atau ya taib. Ra'aitu waladan. Nah. Rajulan juga boleh, walad juga boleh. Iya. Ra'aitu waladan. Yal'abu aina fi at-tariq. Qalam ghair wadhih. Qalam. Naam. Fi akhar mawjud. Ra'aitu waladan yal'abu fi at-tariq. Saya melihat seorang anak laki-laki. Laki-laki yang mana? Yang bermain di jalan. Iya. Nah ini kita lihat ra'aitu. Ra'aitu hadha fi'il fa'il, kemudian waladan maf'ul bih. Ba'da maf'ul bih hadhi nakira, bentuk nakira. Nah ba'da nakira hunaka jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il yal'ab. Yal'abu fi'il mudhari. Aina fa'ilnya? Dhamir musatir taqdiruhu huwa. Yasa huwa yad ila al-walad. Nah apa bentuk yal'abu? Nah ini bentuk jumlah. Fit tarik ini hanya keterangan ya. Nah ini kata jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah sebagai apa kemudian ini? Sebagai na'at. Sebagai na'at. Nah itu mensifati dalam bentuk menjelaskan anak. Anak yang mana? Yang kau lihat. Yang aku lihat anak yang bermain, yang sedang bermain di jalan. Nah ini dia sebagai na'at. Nah dari mana tahu na'at? Nah itu kaidah harus kita ketahui. Karena terletak setelah nakira. Nah perlu diketahui nakira itu manakala rabitnya. Ini mesti kalau dia na'at jumlah. Na'at jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mesti ada rabit, pengikat yang kembali kepada man'ud. Nah, di sini rabitnya adalah dhamir, huwa. Kembali pada waladan. Ya. Itu harus. Nah, ini maka jatuhnya sebagai apa? Sebagai na'at. Nah, demikian juga dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Masalah ra'ay itu nah, ra'aitu waladan. Nah. Ay walad. Ra'aitu waladan waliduhu. Kenapa waliduhu? Tayyar misalnya. Saya melihat seorang anak laki-laki. Laki-laki yang mana? Waliduhu tayyar. Yang ayahnya sebagai pilot. Nah, kita lihat walid ini sebagai mubtada. Tayyarnya khabar mubtada. Nah, ini jumlah. Terletak. Nah, sebelumnya ada jumlah. Terletak setelah nakira. Ini nakira. Bentuk nakira. Ini jumlah ismiyah. Nah, dari mana tahu jumlah ismiyah? Kalau dibuang ini, kan makna apa kalimat itu bisa dipahami. Waliduhu tayyar. Kalimat itu sempurna. Ayahnya seorang pilot. Nah, ayahnya seorang pilot. Nah, ini berarti jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Nah, jumlah ismiyah ini terletak setelah nakira. Ini bentuk nakira. Nah, di mana nakira ini ada dhamir yang kembali padanya. Ini dia, waliduhu. Ini dhamir. Kembali pada walad. Nah, ini katakan rabit, pengikat. Nah, supaya kalimat ini tidak terpisah. ya, tidak tercerebrai. Tapi kalau nada rabit berarti kalimat itu terputus. Enggak bisa katakan ra'aitu waladan al-walidu tayyarun. Nah, ra'aitu waladan al-walidu tayyarun. Enggak ada rabit yang kembali pada walad. Maka kalimat itu terputus dan itu enggak sempurna. Maknanya pun enggak nyambung. Saya melihat seorang anak laki-laki, nah, bapak itu seorang pilot. Kan gitu maknanya. Ra'aitu waladan, saya melihat seorang anak laki-laki, al-walidu tayyarun, bapak itu seorang pilot. Seharusnya pak, bapaknya. Nah, ada nyanya kembali walad. Jadi ra'aitu waladan waliduhu tayyarun, saya melihat seorang anak laki-laki yang bapaknya seorang pilot. Nah, demikian juga kalau dia syibul jumlah, jar majrur atau dharaf. Kita kalimat ini juga kita ungkap lagi. Ra'aitu waladan, ya, ra'aitu waladan. Nah, saya melihat seorang laki-laki kan fin fi tariq. Nah, saya melihat seorang laki-laki yang berada di mana? Fi tariq, yang berada di jalan. Nah, ini fi tariq jumlah apa syibul jumlah sebagai na'at. Sebagai na'at. Ya, pada hakikatnya sebetulnya setiap syibul jumlah jumlah ada ta'aluk, ada tempat kembali. Tempat kembali itu dibuang, wajib dibuang. Asalnya apa? Mustaqirran au kainan au maujudan. Nah. Asalnya apa? Ra'aitu waladan maujudan. Nah. Atau ra'aitu waladan kainan fit tariq au mustaqiran fit tariq. Jadi ada tempat ta'aluk. Nah, untuk praktisnya sudah enggak perlu disebut lah itu. Langsung aja. Fit tariq adalah syibul jumlah jar majrur apa sebagai apa? Na'at bagi walad. Iya. Nah, ini. Dari mana kita tahu ini na'at? Karena dia terletak apa setelah nakirah. Waladan. Nah, demikian juga tadi. Ta'iqra marasani akhil karim. Ana mumarridun. Iya. Ana mumarridun. Nah. Fi mustashfa. Nah, ana mumarridun. Saya seorang perawat. Gini tuh. Nah, saya seorang perawat. Perawat gimana? Iya. Yang di rumah sakit. Universitas. Atau rumah sakit kampus. Nah. Jadi fi mustashfa al-jami'ah. Itu adalah syibul jumlah. Jar majrur. Sebagai na'at daripada mumarridun. Iya. Taib, kaifa nu'rib mustashfa? Taib, kaifa nu'rib mustashfa? A'rib mustashfa. Bagaimana cara mengirabkan mustashfa? Iya. Majrurun bi fi wa alamatu jarrihi. Kasratun. Naam. Kasratun alal ya. Aina al ya ya akhil karim? Mustashfa. Ya. Majrurun wa alamatu jarrihi. Jadi ana kasratun muqaddaratun. Taib, an lahza. Ana mumarridun fi mustashfa. Mustashfa Al-Jami'ah. Taib. Fi mustashfa al-Jami'ah. Naam. Taib, kaifa nu'rib mustashfa? Mustashfa majrurun bi fi. Alamatu jarrihi. Naam. Kasratun muqaddaratun alal alif. Apa maksud muqaddarah? Ditakdirkan atau ditetapkan di situ ada kasrah. Iya. Di mana? Alal alif, di atas huruf alif. Terus wa huwa mudhafun alal alif. Kenapa enggak nyata? Mana'a? Mana'a min zuhuriha. Iya. Jadi terhalang daripada menampakkannya, menampakkan dhamma atau menampakkan kasrah Kenapa? Apa yang menghalangnya? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Iya. Arti ta'adzur. Udzur. Arti tidak mungkin dinampakkan. Ya. Huruf alif tidak bisa diharakatkan dhamma atau fathah atau kasrah. Tidak bisa diharakatkan. Nah, sementara isim itu diakhir oleh alif. Isim apa namanya ini? Isim. Liannahu isim? Maksur. Maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhir oleh alif. Iya. Kalau manqus diakhir oleh? Iya. Ya. Apa tanda dia alif? Sebelumnya fathah. Mustashfa. Fanya fathah. Jadi, wahuwa mudhaf? Wahuwa mudhaf. Iya. Kemudian al-jami'ati mudafun ilaihi ahsan. Baik, tafadhal sa'risan. Jazakallahu khair, akh Smith, barakallahu fiik. Dan pendengar setelah pemirsa Raja TV, setelah kita simak beberapa kaidah yang disebutkan oleh rekan kita di studio dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung dan Anda bisa membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-13 terkait dengan kaidah akan disampaikan oleh Ustaz sebagai sebuah pertanyaan yang bisa Anda jawab sesuai dengan kaidah yang telah kita bahas tentunya. Kita angkat kembali, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan di 0218236543. Kami membuka pesan singkat bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini. Kita angkat juga, ya, halo. Silakan. Taib. Sebelumnya mungkin kami akan sampaikan juga terkait dengan kaidah yang tadi, Ustaz. Apakah kaidah yang tadi yaitu isim nakirah dalam keadaan yang seperti dijelaskan Ustaz itu akan menjadi sebuah sifat? Jazakallahu khair. Iya. Nah. Isim nakirah ba'da madza? Ba'da ini jumlah ini aksi. Jumlah ba'da nakirah itu adalah na'at, ya. Jadi kalau ketika ketemu kalimat jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, termasuk yasibul jumlah, dia terletak isim nakirah. Ya. Dan nakirahnya bukan nakirah mausufa. Ya, betul nakirah. Dia umumnya sebagai na'at. Ya. Sebagai na'at. Baik. Jazakallah khair. Demikian bagi Anda yang bertanya tadi. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon untuk interaksi dan juga menjawab kaidah-kaidah yang terdapat di dalam pelajaran ke-13. Silakan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di Bandung? Di Bandung ya. Ahlan, silakan. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya. Naam, Abu Irfan. Ahlan bik, Ustaz. Tayib. Iqra. Dari mana, Ustaz? Ar-rajulu ana mumarridun. Ar-rajulu. Naam. Ana mumarridun fi mustashfa jami'ati. Uridu an akhudha tullabi jududa litab'im. Naam. Taib. Aina fa'il akhudh? Akhudh fa'il ana. Dhamir maksudnya. Dhamir mustatir, ha? Dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir takdirnya ana. Taib. At-tullab sebagai apa? At-tullab maf'ul bi. Maf'ul bi. Al-judud. Al-judud. Hal. Hal. Yakin. At-tullab al-judud. Na'at dari at-tullab. Nah, na'at bukan hal ya. Na'at. Iya. Taib. Taib. Iqra. Wasil qira'ah. Lanjutkan. Khudhum. Mada? Al-mudarris khudhum. Naam, khudhum. Liyadhab at-tullabu jududu ilal mustasfa. Iya. Wal yarji'u ba'dat tat'im. Naam. Yakhrajut tullabu jududu wahum talasatun. Isma'u ya ikhwani. Ismau ya? Ya ikhwanu. Ikhwanu. Ni ya. Ya ikhwanu. Iru. Nam. Mada? An. Saya zuru. Oh, nam. Saya zuru mahada. Saya zuru mahada godan. Wafdun min ihda jamia. Jamiati. Tanjiria. Nigeria. Nigeria. Nigeria. Nigeria. Naam. Taib, as-su'al. Taib, ya ikhwanu. Ikhwan sebagai apa ni? Ikhwan sebagai munada. Munada, bentuknya apa? Munada. Apakah munada mudhaf? Dan apa hukumnya? Sebelah mana tadi? Ya ikhwanu. Ya isma'u ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Ya munada. Apa hukumnya? Munada hukumnya. Marfu. Mansub. Atau dia mabni? Mabni Ustaz. Mabni ala eh? Mabni ala ala ruf ala al-dhamma. Al-dhamm. Taib, al-dhamm. Taib, kenapa dia memilih al-dhamm? Li'annahu munada. Taib, munada itu kan, kata munada kan banyak bentuknya. Ya. Kapan dia mabni munada itu? Ini salah satu ini. Karena dia nakirah maksuda. Nakirah. Nakirah mufrad. Maksuda. Oh, jadi ada nakira ghairu maksudah, ada nakira maksudah, nakira yang dimaksud. Maksudah, nah. Iya, tapi sudah tertentu dia nakirahnya. Ya nah, ikhwanu. Iya, jadi tidak umum dia. Taib, saya zur, ada fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiru, huwa kembali ke mana? Kembali ke isma ikhwanu. Ikhwan jama atau mufrad? Jama saja. Jama. Iya. Saya zur. Coba baca saya zur sampai akhir. Sampai Nigeria tadi. Saya zuru ma'hada godan wafdun min ihda jami'ati Nigeria. Naam. Idzan aina fa'il ya saya zur? Saya zur fa'il al-fa'il ihda. Apa? Ihda jami'ati ihda. Nigeria. Ada fa'il majur dengan min? Tidak ada, Ustaz. Iya. Wafdun, Ustaz. Wafdun. Wafdun, ya. Nah, iya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau ada setelah fi'il itu isim marfu, kemungkinan besar dia fa'il. Kemungkinan besar, ya. Dia fa'il, ya. Ustaz. Nah, di situ ada isim marfu. Wafdun, ya. Wafdun, iya. Al-ma'hadanya mansub ijarah fathahnya. Sebagai apa? Al-mahada sebagai maf'ul bih. Maf'ul, ya. Maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam, nah. Iya. Ghadan? Ghadan zarfu zaman. Zarfu zaman. Taib. Min ihda jami'ati Nigeria. Min ihda. Ihda sebagai apa di sini? Ihda. Majrur. So. Isim majrur. Majrur. Ya, majrur dengan min, ya. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Alal? Atas. Ala, ya. Ala alif. Alif. Alif, alif atau ya? Alif, Ustaz. So. Dari mana tahu alif? Tidak ada ya. Titik duanya. Oh, enggak ada titik duanya. Kalau seandainya lupa ngasih titik... Sebelumnya fathah, Ustaz. Fathah, itulah tadi kuncinya. Sebelumnya ya, fathah, mau pakai titik, mau tidak. Bisa saja dikasih titik, salah kasih titik. Iya, iya. Alif kasih titik. Nah, jadi kuncinya apa? Sebelum ya, sebelum iya al, apa alif itu sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasrah berarti ya. Iya. Ya. Nah, ya. Isim apa tadi ini? Isim maksur. Isim maksur. Dia sebagai mudhaf, jami'ati sebagai apa? Mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Nah. Nah, kemudian wahwa mudhaf, Nigeria sebagai apa? Mudhaf ilaih. Jadi ada dua kali penggabungan kosa kata atau suku kata. Nah, ihda digabung kepada jami'at, jami'at kepada gabung Nigeria. Nigeria. Iya. Taib. Nah, ini juga tadi apa? Nah, lihat isim nakirah. Mana isim nakirah tadi? Waf. Wafdun. Setelah wafdun ada sibul jumlah jar majrur. Sebagai apa? Sebagai na'at. Sebagai na'at dari wafdun. Karena dia menjelaskan. Menjelaskan sifat wafdun. Atau ciri wafdun. Delegasi apa? Delegasi yang mana? Yaitu dari salah satu universitas di Nigeria. Ya. Nah, itu yang perlu diketahui juga. Taib. Terus, fala? Fala yagib. Fala yagib ahadun wala yata'akhar. Wala yata'akhar. Ahad sebagai apa? Fala yagib ahadun. Sebagai fa'il. Fa'il. Taib. Ahsan. Barakallahu fik. Fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Irfan dari Bandung, barakallahu fik, dan jazakallah khair atas interaksinya. Taib, ada tambahan catatan saya terkait dengan tadi yang disebutkan wafdun. Mm-mm. Yang datang setelah. Nah, ini kan ya. Wafdun, lihat itu kan dia sebagai fa'il kan, wafdun, tapi fa'ilnya dalam bentuk nakira. Nah, fa'il di sini dalam bentuk nakira. Tapi nakiranya mausuf yang telah disifati. Mana sifatnya? Min ihda jami'ati Nigeria. Dalam bentuk syibhul jumlah jar majrur. Ya. Nah, ini sebagai na'at ya. Dan tidak mesti harus langsung setelah fi'il fa'il ya, Ustaz. Oh, enggak. Karena di sini ada beberapa kalimat yang mendahulunya. Betul, terkadang maf'ul dulukan. Kalau ada maf'ulnya, terkadang maf'ul dulukan. Nah, di sini kenapa? Nah, perhatikan. Kenapa maf'ul dulu kan? Maf'ul kan bentuk kata maf'ul itu hanya satu kata kan? Nah, tatkala fa'ilnya bentuknya panjang itu fa'ilnya. Ya, betul fa'ilnya wafdun, tapi ada na'atnya. Na'at dalam bentuk kali bentuk apa? Dalam bentuk dzaraf. Nah, bentuk dzaraf panjang lagi itu. Apa dalam bentuk jar majrur. Ada dua kali idhafah. Nah, makanya fa'ilnya diakhirkan. Ya, itu salah satu apa? Salah satu susunan ya, salah satu susunan manakala fa'ilnya memiliki keterangan selanjutnya biasanya letakkan setelah kalau ada ma'mul atau dzarb duluan atau ada maf'ul bi duluan ya. Nah, saya zurul ma'had ghadan wafdun min. Sebetulnya boleh saya zuru ghadan wafdun min ihda jami'ati Nigeria al-ma'hada. Nah, maf'ulnya terlalu jauh dia. Ini kena di fa'il dipisah oleh apa na'at ya, terlalu jauh. Nah, kecuali kalau ma'hadnya ada keterangan lain setelahnya. Nah. Taib, fadhal Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Irfan, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin sulit untuk menghubungi kami, silakan dicoba kembali di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah. Suaranya terdengar terasa jauh ya, Mungkin ya, bisa. Baik, silakan. Bisa telepon rumah pakai HP. Ah, baik. Oh, iya. Baik. تفضل يا أم نعم يا أستاذ نعم اقرأي وليلبس وليلبس كل طالب ثوبا جميلا لنقرأ الدرس الآن تعالى يعلنان واكتب هذه الآية على السبورة. طيب يكفي. طيب ما موقع رب كله سبقى بقى fa'il. Fa'il. Iya. Talibin. Talibin. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Thauban. Maf'ul bih. Jamilan. Jamilan na'tun. Na'at. Taib. Al-ana. Ya ini belum tahu, Ustaz. Nah, sudah kita pelajari itu. Iya, kita sudah pelajari. Itu pelajaran keberapa itu? Athaniya Ashara. Iya, pelajaran baru itu. Iya, kemarin. Masalah maf'ul fi. Dharaf kan? Oh, iya. Iya, al-ana itu dharaf. Dan dia mabni. Mabni al-fathah. Iya. Permanen, dia tidak berubah. Enggak ada al-ani, enggak ada al-anu. Masuk huruf jar minal ana, enggak ada minal ani. Nah itu kena dia mabni. Nah minal ana dari sekarang, jangan dibaca minal ani, khata. Ya, jadi al ana ulang kembali, al ana itu dzaraf, dzarf zaman mabni alal fathah. Ya, permanen selama lamanya begitu. Taib. Ya Adnanu, ya ثم وكتب هذه الايه على سبب الايه sebagai apa الايه sebagai badal هذه sebagai apa ini sebagai maf'ul bi ism isyarah طيب واصل القراءه فهمت واصل القراءه انا يكتب علي فان خطه اجمل من خطه نعم اكتب يا طيب لحظه أين خبر إن؟ خبر إن أجمل. أجمل. أين اسمه؟ اسمها؟ خطا وهو مضاف. خطه نعم مضاف صحيح. طيب استمري. إذن؟ استمري في القراءة. Dilanjutkan. Iya, lanjutkan. Ini mana istamir ini? Lanjutkan. Iya, teruskan. Ya Ali. Naam. Ba'da faraghi min al-kitabati. Man yaqra'uha? Yaqra'uha Muhammadun fa innahu qari'un bi sawtin yaqra'u. Tayyib, soal. Naam, ma muqira' al-ha? Al-ha. Naam, li yaqra'uha Muhammadun. Ha sebagai apa? Al-ha. Al-ha'u liqra'ha. Maf'ul bi muqaddam. Ya. Aina fa'il? Al-fa'il dhamir mustatir. Taqdiruhu? Taqdiruhu huwa. Huwa. Ada enggak setelah liqra'ha isim marfu? Ustaz, gimana, Ustaz? Ada enggak setelah fi'il isim marfu? Setelah fi'il, ada enggak isim marfu? Ada fa'il, Ustaz. Mana dia? Taib, tadi dibilang fa'ilnya idhamir musatir, takdirnya huwa. Taib, Muhammad jadi apa? Yang liat roha itu sebenarnya oh iya roha apa yang bawah yang mana dibaca kan al hasan tadi kan oh, al hasan liqra'ha muhammadun fa innahu qari'un dhu sautin jamilin fa'il muhammadun ya itu fa'ilnya muhammadun ya tadi ha itu maf'ul bih muqaddam ya itu yang ditanya iya tapi mana isim inna Alha. Apa? Alha. Alha. Alha'u. Isim inna. Aina khabaruha? Khabaru qari'un. Qari'un. Taib. Dhu sebagai apa? Dhu sautin sebagai na'at. Na'at dari? Na'at dari qari. Qari'un. Nah, qari'un arti orang yang membaca ya. Taib zu isim isyarah. Betul? Betul? Betul isim isyarah? Zu itu asmaul khamsah. Ya, minal asmaul khamsah. Taib dan zu na'tuna. Wa huwa mudhaf. Naam, zu marfu' ala atrafi. Al-waw. Waw, li'annahu. Li'annahu min asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf. Sawtin. Apa saya? Sautin. Sautin mudafun ilaih. Taib jamilin. Jamilin na'tun. Na'at di saut, maka jamilin. Taib ikra. Ikra ibad agalika. Ba'dalisi alati. Ba'dalisi alati. A'udzubillahi masyarakat. Fal yang uzuril insan. Naam. Al-insan sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari? Fa'il dari yang dhur. Yang dhur, taib. Iqra'i, pada dhalika ya? Ya ustadu, uridu an akhruja. Uridu an akhruja. Ustadu munada. Apa, nakira maksudah. Nakira maksudah. Mabni ala dhamma. Nah, mabni ala dhamma. Li'anahu isi mufrad. Atau mabni ala ma yurfa'u bih. Nah, jayid. Mabni ala ma yurfa'u bih. Iya. Tapi di sini mabni ala dhamma. Di anu isi mufrad. Ahsan. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Fatimah. Barakallahu fiqh. Alhamdulillah sudah bisa terjawab beberapa pertanyaan oleh Mbak Fatimah. Tayyip. Masih kita berikan kesempatan kembali. Di line telepon 021-823-6543. Silakan. Bagi anda yang ingin menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kaidah, ada kaidah yang terdapat di hiwar, yang terdapat dalam hiwar yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Fuad. Taib, Ahmad Fuad. Di mana? Di Madura. Di Madura. Ayo, nah, Masya Allah. Lan, ya, Pak Ahmad, barakallahu fiik. Silakan. Ahlan wa sallam. Naam, tafadhal. Mau nanya di luar pembahasan ini, Ustaz. Baik, silakan, Pak Ahmad. Bab tanazu, Ustaz. Mada, bab? Seperti bab tanazu. Iya. Seperti darabani wa darabtuhu zaidin. Ini anu Ustaz, domirnya ini kembali ke mana Ustaz? Ya, darabani wa darabtuhu zaidun. Zaidun. Iya. Apa bisa kembali ke depan ini domirnya? Betul, karena ini kan masalah tanazu. Itu ya. Masalah tanazu. Ya, asalnya apa? Darabani Zaidun wa darabtuhu. Darabani Zaidun wa darabtuhu. Itu asal kalimat jumlah kan? Iya. Iya, maksudnya dhamirnya itu kembali ke mana? Ya, kembali sebetulnya kembali kepada fa'il daripada yang pertama. Fa'il pertama itu mu'akhar. Iya. Sama seperti dhamir sya'an. Dhamir sya'an kembali ke mana sih? Nah, ada dhamir sya'an kembali ke depan kan? Qul huwallahu ahad. Huwa dhamir sya'an. Huwa maksudnya apa? Allah. Kembali pada Allah. Nah, ini kena ada bab mustatsna. Jadi pada asalnya dhamir itu kembali ke mana? Kembali kepada kalimat sebelumnya kan itu. Nah, tapi kalau dhamir sya'an sama seperti dhamir sya'an, kembali mana? Qul huwallahu ahad. Huwa kembali ke mana? Kembali pada Allah juga kan? Nah, ini bab tanazu, ya, nanti bisalah dibahas itu. Iya. Baik, demikian Pak Ahmad. Ini kembali ke belakang. Iya, karena asalnya apa? Asalnya darabani Muhammadun wa darabtuhu, kan gitu. Nah. Darabani Muhammadun iya. Itu asal kalimatnya. Iya, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ahmad Fuad di Madura. Barakallahu fiik. kita berikan kesempatan kembali bagi rekan dan pendengar serta pemirsa Raja TV yang lain. Silakan di belakang Pak Ahmad di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ah, baik. Ahlan ya Ummu Abdurrahman. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali iqra'i. Dari mana, Ustaz? Terakhir ya. Ya la yakhruju. La la yakhruj, ha? Naam. Ya ustadzu uridu an akhruja. La yakhruj ahadun fi asna'i dalsi. Wa ra'sa. Malika ya Zubairu. Bi suda'un syadidun. Idhab ila al-mustashfa wal yadhab ma'aka ahadu dumala'ika fi sakani. Fal yadhab ma'in adnanu. Baik, na'am. Soal ma bika ya Zubair, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Iya. Tai aina mubtada? Mubtadanya ma. Tai ma itu apa? Sebagai isim. Isim apa? Isim isfam. Iya. Mabika. Iya. Mabika terkadang pakai za. Madzabika kan gitu. Boleh madzabika atau mabika. Ma itu bukan nafi ya. Ma itu istifham, isim isfam. Mabika ai madzabika. Mana khabarnya? Khabarnya bika. Bika jamaknya. Nah, mabik, madzabik. Iya. Taib. Summa bi suda'un syadidun. Nah, ai jumlah? Jumlah ismiyah. Tai aina mubtada? Mubtada'nya suda'un. Suda'un. Aina khabar? Khabarnya bi. Bi. Naam. Sibul jumlah jar majrur, khabar muqaddam. Syadidun. Syadidun sebagai na'at. Sebagai na'at. Iya. Taib. Idhab ila al-mustashfa wal yadhhab ma'aka ahadun. Ahadu zumala'ik. Muqirab ahad. Sebagai fa'il. Fa'il li yadhhab, sahih. Fa'il ya. Fal yadhhab mahi adnan. Demikian juga adnan sebagai apa? Sebagai fa'il pada yadhhab. Tayyib, ahsan, barakallahu fik. Ya. Nah. Masyaallah. Wa iyyak. Nah. Taib, jazakillah khair ya Mu Abdurrahman di Padang, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan kaidah di sini. Ya, tentang apa? Beberapa kaidah yang sudah kita pelajari. Taib, selanjutnya kalau masih waktu yaitu menterjemahkan. Iya. Menterjemahkan apa? Maudhu ini, hiwar ini. Atau sebelum terjemah, coba kita masuk pada tamarin yaitu as'ilah. Tamarin yang pertama. Iya, jangan diterjemahkan dulu, coba dijawab dulu pertanyaannya. Kalau sudah diterimakan berarti sudah paham. Alhamdulillah. Nah, ini coba kita jawab dulu pertanyaan. Ada tiga nomor ya. Tiga nomor saja ya. Tiga nomor saja. Ya. Kita berikan kesempatan langsung bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin belum bisa bergabung. Atau Anda yang telah bergabung ingin mencoba kembali, silakan di 0218236543. Di latihan pertama dari pelajaran ke-13 di halaman 106. Ya, ada tiga soal. Silahkan bisa dibaca pertanyaannya kemudian dijawab sesuai dengan apa yang terdapat di dalam nas. Ya, kita angkat. Halo. Silahkan. Baik, kami sampaikan kembali bagi. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Hanif. Baik, Ummu Hanif. Saya kasih. Naam, iqra'i ya Ummu Hanif. Tamarinun. Naam. Ai. Kenapa bertanwin? tanpa alif lam Ustaz. Tanpa alif lam. Coba itu kira-kira bentuk apa itu? Pola apa? Bolehkah bertanwin? Oh, tamarinu. Nah. Sigha mutahajjum Ustaz. Sigha mutahajjum. No. Tidak boleh bertanwin. Wazan mafa'il. Iya. Terus ajib anil. Sa'qra Ustaz. Kenapa? Naam, iqra. Ajib anil as'ilatil atiyati. Wahid. Limadha ja'al mumarridu ila al-fasli? Naam. Limadha ja'al mumarridu ila al-fasli? Yuridu ja'al mumarrid. Jawab kamila. Yuridu an ya'khudha tullabal jududah litat'imi. Yuridu an ya'khudha at-tullabal jududah litat'imi. Baik. Coba jawabannya masukkan sebagian kalimat pertanyaan ja'al mumarridu. Bagaimana cara menjawabnya? Ja'al mumarridu ilal fasli. Yuridu an ya'khudha tullabal jududa litat'imi. Sarnya apa? Jawabnya mana? Ja'al mumarridu ilal fasli li'annahu yurid. Nah. Oh, karena kan limadha kan? Nah. Au kalau atau takbir kedua ja'al mumarridu ila al-fasli liya'khudha at-tullaba. Jadi pakai li ya Ustaz ya. Oh iya. Liya'khudha at-tullaba. Nah. Atau tadi li'annahu yurid. Kalau pakai yurid li'annahu yurid. Tayyib. لأنه يريد أن يأخذ الطلاب إلى المستشفى لتطعيم. طيب ثانيا. الثاني من أين يأتي من أين يأتي الوفد إلى المعهد؟ نعم. الجواب. يأتي الوفد إلى المعهد من إحدى جامعات نيجيريا. نعم. من إحدى جامعات نيجيريا. طيب ثالثا. الثالث. من الذي كتب الآية على السبورة ومن الذي قرأها ومن الذي قرأها؟ نعم. الذي كتب الآية على السبورة. علي. علي. نعم. نعم. ثم. والذي قرأها محمد. محمد. أحسن ما شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله. نعم. Afwan bertanya Ustaz. Iya. Ini tadi Ustaz menjelaskan setelah isim nakirah ada jumlah maka dia na'at. Umumnya. Na'am. Ini pada halaman 104 ada yakhruju tullabul jududu wahum salasatun. Ini kan jumlah juga tapi dia letaknya setelah na'at dan isim ma'rifah. Berarti ini beda kasus Ustaz ya? Beda. Itu kan setelah ma'rifah kan. Jumlah ismiyah setelah ma'rifah dan ada waw di situ. Nah, itu hal. Oh, gitu Ustaz. Iya. Kita tadi hanya membahas tentang na'at yang bentuk jumlah. Jadi syarat paling utama na'at na'at bentuk jumlah adalah bagaimana tadi man'utnya nakirah, tidak boleh ma'rifah. Ya, mesti nakirah dia. Kalau dia ma'rifah bisa hal. Kemudian yang kedua ini Ustaz ada ta'ala. Ta'ala ini kan fi'il madi atau apa Ustaz ya? Itu kan isim fi'il amar. Oh, iya, beda Ustaz ya. Iya. Berarti enggak ada fi'il apa yang bisa ditasrif gitu Ustaz. Enggak. Kan ta'ala. Ta'alai. Kesini. Iya. Itu isim fi'il amar. Berbeda kalau ta'ala pakai alif. Nah, itu fi'il madhi. Nah. Qala Allahu ta'ala. Itu fi'il madhi. Tafa'ala. Ini oh, tidak sama dengan ta'ala yang ini. Enggak sama. Ta'al bimakna apa? Kemarilah. Nah, kemarilah. Ta'ala. Kalau wanita ta'alai. Nah. Kemudian yang ini dicontohkan Ustaz, yang wal yasbas wal yalbas kullu talibin thauban jamilan, cara men i'rab wal yasbas ini kan yang pertama li yadkhul li Ustaz ya. Nah, yang ini kan apa sukun gitu Ustaz. Iya, nanti akan dibahas. Itulah maudhu kaidah yang ada dalam pelajaran ke-13 ini. Insyaallah. Oh, belum Ustaz ya? Iya, kita belum ke sana. Iya. Baik. Pelan-pelan. Ini nah, baik. Setelah itu kita mau terjemahkan ini. Kayaknya waktu mungkin membatasi kita. Taib. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair ya Muhanif. Fi ada catatan silakan. Ada tambahan catatan? Kalau tidak kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Di penghujung kajian kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat setelah tadi pertanyaan dari latihan 1 yang disampaikan oleh Muhanif. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana bahasa Arab para guru laki-lakiku? Benarkah mudari sunni? Mudari sunni tanpa membuang nun pada jamak mudzakkar salimnya itu mudari sun? Baik. Para itu kan jami'. Nah. Ya. Jami'u mudar mudarris mesti kalau dia mudhaf apa dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Nah. Iya, jadi jami'u mudarrisi mudarrisiyah. Jami'u mudarrisiyah. Ya, karena ya mutakallim boleh difathahkan. Ya. Mudarrisiyah. Itu tasydid mudarrisiyah. Kenapa tasydidnya? Karena ya pertama adalah ya jamak mudzakkar salim sebagai tanda i'rab. Nah, jamak mudzakkar salim majrur bil ya. Iya, majrur bil ya. Nah, kemudian ada ya yang kedua ya mutakallim. Ana. Asalnya mudarrisina. Masuk ya mutakallim dibuang nun menjadi mudarrisi dan difathahkan karena itu ya mutakallim. Nah, jami'u mudarrisiya. Nah, para guru-guruku. Artinya bukan mudarrisuni ya saudara. Bukan. Enggak bisa pakai nun. Nun apa itu? Ya. Apakah nun wiqayah? Nun wiqayah itu masuk kepada apa? Kepada fi'il. Nah, atau beberapa huruf. Ya. Beberapa huruf tapi bukan masuk kepada isim. Seperti innani. Ya, innani. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan masih terkait dengan kaidah yang awal. Ya ustazu, Ustaz. Apakah makna ustaz di sini sudah ma'rifah sedangkan tidak disebutkan namanya secara khusus? Ya ustazu. Ya munada itu apa? Itu namanya apa? Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Ya kalau nakirah maksudah kan tertentu. Ya orangnya tertentu tapi kita tidak mengetahui, mungkin tidak tahu apa? Tidak tahu apa? Tidak tahu nama kan gitu. Nah. Ya waladu. Ya. Kalau dia anakku ya waladi. Ya. Ustadku ya ustadi, wahai guruku. Ya ustadi wahai guruku. Ya waladi. Ya zauji. Kan ya zaujati. Itu kan sudah ma'rifah karena di idhafah. Jadi kalau tidak idhafah namanya nakirah. Nah, nakirah maksudah, sudah tertentu. Kalau nakirahnya umum ya waladan, ya mansub. Ya walan, wahai anak. Ya, anaknya siapa saja. Ya, tidak tertentu. Taib, jazakallah khair. Terkait dengan hiwar, kembali satu pertanyaan kami angkat. Dari pendengar kita, perkataan al-mudaris. Ibahas jayidan tajidahu insyaAllah. Kalimat tajidahu apakah fi'ilul amri? Saat mohon penjelasannya. Bukan, itu fi'il mudari. Nah, fi'il mudari jawab amar. Jawab amar majzum ibhath tajidhu. Ya, jadi terkadang fi'il amar membutuhkan jawaban. Tidak semua fi'il amar. Ya tergantung uslubnya. Ya, kalau uslub membutuhkan jawaban, maka jawabannya harus pakai harus dia majzum. Nah. Seperti ijtahid nah, tanjah kan? Nah, ijtahid tanjah. Nah. Ijtahid tanjah. Betul. Baik, jazakumullah khair. Satu pertanyaan terakhir, perkataan mudaris di lafaz yang kedua, ikra'hu maratan ukhra, tafhamhu insyaallah. Iya. Apa mauki i'rab maratan, Ustaz? Mohon penjelasan. Kemarin kan sudah jelaskan maf'ul mutlak, iya. Baik. Maf'ul mutlak maratan ukhra. Iya, hadza lil adad ya. Huna maf'ul mutlak li bayanin naw, hunaka litakidi amilihi li bayanin naw'ihi li ada libayan ada di, nah, ada di amilihi. Jadi ikrahu baca adat berapa kali baca. Nah, mana amilnya ikra. Nah, arti ikra berarti baca. Nah, untuk bayan adat berapa kali, nah, maka itu sebagai apa? Penjelasan. Sebagai namanya maf'ul mutlak. Nah, ikra marratain baca dua kali. Ikra marratan wahida. Iqra maratan ukhra. Asal iqra qira'atan. Asalkan gitu. Iqra qira'atan wahidatan. Iqra qira'atan wahidatan. Itu maf'ul mutlak. Nah, demikian juga iqra maratan wahidatan. Iqra maratan. Maratan itu berkata maf'ul mutlak naib an masdarihi. Kenapa dia? Nah, kenapa naib masdarihi? Karena dia maknanya sama. Diulang kembali. Sama. Maknanya sama dengan maksud iqra qira'atan wahidatan ay marratan wahidah. Nah, jazakallahu khair, demikian beberapa pertanyaan yang kami bisa sampaikan di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam, silakan. Baik, itulah yang dapat kita paparkan pada pertemuan ini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan ada manfaatnya. Dan lagi-lagi saya tidak bosan-bosan berantum kerana kawain ini ada sebagian orang sulit untuk memahami, agak berat dan terkadang mudah lupa, maka kuncinya adalah diulang-ulanglah, dimurajaah kembali. Ya, dengan banyak murajaah insyaallah akan maklumat dia akan sabit ini insyaallah. Taib, demikian saja. Jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.